kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah, kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, melanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab kita. Yang mana insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang al-adad wal ma'dud yang ada pada ad-darsu ar-rabi' wal ashrun, pelajaran ke-24. Dan sedikit mengingatkan apa yang sudah kita bahas, bahwa pelajaran ini atau ad-dars ar-rabi' wal ashrun, pelajaran 24 ini pelajaran yang cukup banyak, cukup kompleks, dimulai dari hal yang sederhana kemudian naik menjadi hal yang rumit dan kompleks. Dan pembahasannya adalah tentang al-adad wal ma'dud. Dan ad-dars ar-rabi' wal ashrun sudah kita bahas sejak beberapa pertemuan yang lalu, dan ini adalah pertemuan yang kurang lebih ke-7 atau ke-8 yang masih terkait dengan pelajaran ar-rabi' wal ashrun, pelajaran 24. Dan sedikit mengingat apa yang telah kita bahas, bahwa di pertemuan lalu kita sudah bahas angka ratusan, dan kita sudah masuk ke angka 200, dan waktu itu kita sudah berlatih baik secara teori maupun secara praktek. Kemudian kita minta ikhwan di studio untuk membaca, kemudian juga kita minta kepada ikhwan dan akhwat di rumah juga ikut membaca. Dan alhamdulillah kita menemukan para ikhwan dan akhwat yang ikut bersama kita, insyaallah memahami apa yang telah dibahas. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan angka 300 ke atas. Dan mudah-mudahan sampai ke angka 1000 insyaallah. Sedikit mengingat beberapa kaidah-kaidah terkait dengan angka 100. Bahwa di sini angka 100 atau mi'atun, ketika dia berdiri sendiri, kalimat mi'atun berdiri sendiri tanpa ada angka setelahnya, maka kita katakan kalau diiringi dengan al-ma'dud menjadi mi'atu talibin atau mi'atu talibatin, 100 siswa atau 100 siswi. Kemudian juga sudah kita latih bagaimana membaca angka 101, kemudian 102 sampai 110. Kemudian berlanjut ke angka 111 dan angka 112. Dan kalau diperhatikan di sini, setelah angka 112, penulis tidak melanjutkan ke angka berikutnya. Jadi penulis mencukupkan hanya sampai 112 siswa atau 112 siswi. Di sini seakan-akan isyarat dari penulis bahwa apa yang setelahnya, kaidahnya mengikuti yang sebelumnya. Ketika penulis menyebutkan angka 111 dan angka 112, mi'atun wa ahada asyara taliban, dan mi'atun wa ihda asyrata talibatan, mohon maaf di sini hanya menyebutkan 111 saja, tidak menyebutkan 112. Tapi dari sini dan seterusnya sampai angka 200 tidak disebutkan perinciannya. Karena angka berikutnya 112, 113, kemudian sampai 120, kemudian 121 dan seterusnya sampai 200, kaidahnya sama. Nah, ini sudah kita latih, sudah kita bahas di beberapa pertemuan, saya ingat saya diulang-ulang beberapa kali untuk menguatkan apa yang telah kita pelajari. Kemudian berlanjut ke angka 200 yang di pekan lalu sudah kita bahas juga. Angka 200 ini adalah mi'atan. Mi'atani. Kalau kita perhatikan angka 200, mi'atan, silahkan antum lihat di halaman 164. Mi'ah wa arba'atun wa sittun, silahkan bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang baru saja ikut, silahkan buka jilid kedua dari kitab Durusul Lughah. halaman 164. Mi'ah wa arba'atun wa situn. Di situ mulai angka mi'atan. Mi'atani, 200. Kalau antum perhatikan dengan cermat, maka di sini kalimat mi'atani bentuknya adalah musanna. Adanya alif dan nun di akhir. Maka hukum al-musanna berlaku di angka 200. Di antara hukum yang terkait dengan musanna, kalau dia diidhofahkan ke isim setelahnya, dia dibuat kalimat idhofa, ada mudhof dan mudhof ilaih, maka ketika al-musanna menjadi mudhof, nunnya hilang. Maka silakan lihat di halaman 164 di sini. Di sini ketika angka mi'atani, 200 digandengkan dengan al-ma'dud, yakni kalimat talibin atau talibatin, maka antum lihat nunnya hilang. Sehingga menjadi mi'ata talibin atau mi'ata talibatin. Maka ini yang pertama yang perlu diingat, bahwa nunnya kita hapus. Ketika dia berdiri sendiri, mi'atani, nunnya thabit, nunnya ada di situ. Namun ketika kita idhafahkan ke al-ma'dud, kalimat talib atau talibah misalnya, maka lihat di sini, yang tadinya mi'atani, sekarang menjadi mi'ata talibin atau mi'ata talibatin, nunnya hilang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sama seperti mi'ah. Al-ma'dudnya bisa mudzakkar, bisa mu'annath, dan kalimat mi'ah tidak berubah. Maka di sini mi'ata talibin atau talibatin, dia tidak berubah. Mi'ata tidak berubah menjadi mudzakkar atau mu'annath karena ma'dudnya mudzakkar atau mu'annath misalnya. Dia tidak berubah. Maka ma'adudnya mudhakar atau mu'annas, dia tetap demikian. Mi'ata. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, antum perhatikan di sini. Setelah itu angka-angka setelahnya, 201, 202, 203, dan seterusnya, tidak disebutkan di sini. Secara global, penulis hanya menyebutkan angka 200, kemudian 300, thalathumi'ah, kemudian arba'umi'ah, khamsumi'ah, Sittumi'ah, Sabu'umi'ah, sampai Tis'umi'ah, sampai 900, tidak disebutkan angka-angka rinciannya. 201, 202, atau 220, 230, tidak ada. Kenapa demikian? Karena kaidahnya mengikuti kaidah angka 100 yang pernah kita bahas. Begitu cara membacanya di angka 100, 110 begitu bacaannya, maka di 210 juga begitu bacaannya. Sebagai contoh misalnya, kita akan mengatakan misalnya 101. Silakan lihat kembali halaman 163. Lihat di situ ada contoh penggunaan angka 101. Di 163, silakan kembali ke situ. Ketika kita mengatakan 101, kita katakan 101 siswa atau 101 siswi. Perhatikan. Mi'atu talibin wa talibun. Ini 101 siswa. Mi'atu talibin wa talibun. Nah, ini sudah kita bahas dan kita ulang berkali-kali sejak bulan Sya'ban, seingat saya. Dan kaidah-kaidah ini insyaAllah seharusnya sudah di luar kepala. Artinya sudah begitu hafalnya kita dengan kaidah ini sehingga tidak perlu adanya pengulangan-pengulangan yang terlalu banyak. Nah, begitu kita menyebutkan angka 101, baik siswa maupun siswi, begitu pula angka 201. Maka kita katakan 201 misalnya, 201 siswa misalnya. Kita katakan, mi'ata talibin wa talibun. 101 siswa misalnya. Mi'ata, ingat, tanya panjang, karena asalnya dia adalah mi'atani. Sehingga kita katakan 200 siswa mi'ata talibin. 201 mi'ata talibin wa talibun. 201 siswi mi'ata talibatin wa talibatun, sama dengan angka 101 siswa maupun siswi. Wadih ya ikhwan, ikhwan studio, jelas insyaAllah. Begitu kaidah di angka 101 dan terus kelipatan-kelipatannya 102, 3 dan seterusnya. Begitu pula di angka 200 ke atas. Dan ini sudah kita latih di pertemuan yang lalu, pekan yang lalu sudah kita latih. Dan tidak mengapa kita akan terus latih. Kita akan baca 300, kemudian angka-angkanya 301, 302 sampai 399, kemudian masuk 400. Terus sampai 900. Agar apa ya ikhwan? Agar kaidah itu sabit, yang tetap di sini. Sehingga apa yang sudah kita pelajari itu benar-benar dihafal, kemudian menjadi pondasi memahami pelajaran setelahnya. Itu penting sekali. Karena itulah kata kunci yang sering kita ulang di majelis bahasa Arab kita adalah murajaah. Tanpa murajaah maka hal yang tidak mungkin antum bisa lakukan tanpa itu. Ya, tanpa murajaah, bukan hanya bahasa Arab saja, semua pelajaran tanpa pengulangan-pengulangan ini akan hilang begitu saja tanpa bekas. Dan terlebih bahasa Arab, khususnya jika terkait dengan satu pelajaran, maka apa yang sebelumnya ini sebagai pondasi apa yang setelahnya. Kalau Anda ingin membangun sebuah rumah, tentu mulai dari pondasinya. Kemudian setelah itu pondasinya selesai, setelah itu Anda bangun di atasnya. Begitu seterusnya. Maka apa yang sudah kita pelajari bahkan dari angka 1, angka 2, angka satuan, kemudian angka belasan, angka puluhan, itu semua sebenarnya pondasi. Pondasi untuk memahami angka yang lebih tinggi setelahnya, baik 100, 200, bahkan nanti kita sampai ke angka ratusan ribu. Sampai angka ratusan ribu. Dan ini luar biasa. Kalau antum bisa baca angka ratusan ribu dan kelipatan-kelipatannya dalam bahasa Arab, ini luar biasa. Maka perlu dimutkinkan, perlu dikuasai dengan baik. Maka pahami, misalnya angka ratusan ini, 100, 101, 102 dan begitu seterusnya, maka begitu pula kaidah untuk 200, 300, 400 sampai 900. Maka misalnya kita lanjutkan lagi 203 misalnya, 203 siswa. Bagaimana kita katakan 203 siswa? Lihat halaman 163 sebelumnya. Bagaimana 103 di situ? Mi'atun wa thalathatu tullabin. Itu kalau siswa. Kalau siswi, mi'atun wa thalathu talibatin. Sekarang 203 siswa. Mi'atani wa thalathatu tullabin. Fahimtum, ya ikhwan? 203 siswi. Mi'atani wa thalathu talibatin. 204. Mi'atani. Ya maulana, istamil mikrofon. Shagil al mikrofon. 204, silakan. Bismillah. Mohon maaf, 204, naam. Mi'atani wa arba'atu tullabin. Naam. 204 siswa. 204 siswi. Mi'atani wa arba'u talibatin. Naam. Dan begitu seterusnya sampai 210. Bagaimana 210? Mi'atani wa asharatu tullabin. 210 siswi. Mi'atani wa asharatu wa asharu talibatin. 210. Faham tum? Begitu pula angka 211. Nah, bagaimana angka 111 di halaman 164? Maka begitu kaidahnya 211 dan 212. 111 bagaimana? 111, tolong dibaca. Mi'atun wa ahada asyara taliban. Nah, mi'atun wa ahada asyara taliban. 111 siswa, siswi. Mi'atun wa ihda asyrata talibatan. Nah, 201 siswa, sekarang 200. Mi'atani wa ahada asyara taliban. Naam, 211 siswi. Mi'atani wa ihda asyrata talibatan. Naam. Dan begitu seterusnya. Teruskan. 212. Mi'atani 212. Hah. Tidak ada di sini. Antum harus tahu kaidahnya. Berarti mi'atani wa tsna asyara taliban. Mi'atani wa tsna asyara taliban. 212 siswi. Mi'atani wa tsnata asyrata talibatan. Ah, agak sedikit ngejelimet, rumit, tapi kalau dikuasai ini mengasyikkan insyaallah. Ini mengasyikkan insyaallah. Teruskan 213. Ah, bagaimana 213? Mi'atani wa thalathata asyara taliban. 213 siswi. Mi'atani wa thalatha asyrata talibatan. Kaidahnya angka 11 sampai 19 ketika satuan. Bakal begitu kaidahnya. Wadih? Teruskan. 200 berapa sekarang? 14. Mi'atani wa arba'ata asyara taliban. Naam, mi'atani wa arba'ata asyara taliban. Siswinya sekarang. Mi'atani wa arba'a asyrata talibatan. Ahsant. Mi'atani wa arba'a asyrata talibatan. Selesai. Itu sampai 219 begitu. 220, silakan. Mi'atani 220 wa isyruna taliban. 220 siswi. Mi'atani wa isyruna talibatan. 221. Mi'atani wa ahada wa wahidun wa isyruna taliban. 221 siswi. Mi'atani wa ihda wa isyruna talibatan. 223. Mi'atani wa thalathatun wa isyruna taliban. 223 siswi. Mi'atani wa thalathun wa isyruna talibatan. Dan begitu seterusnya sampai 229. Sama begitu kaidahnya. 229, silakan. Mi'atani wa tis'atun wa isyruna taliban. Sekarang siswi. Mi'atani wa tis'un wa isyruna taliban. Ah, wadih? Taliban wala talibatan? Talibatan. Talibatan, nah. Wadih? Begitu pula 231, 241, terus sampai 299. Silakan, 299. Bagaimana itu? 299 siswa. Mi'atani. Mi'atani. Teruskan. 99 bagaimana angkanya? Watis'atun wa tis'una taliban. Talibatan, silakan. Mi'atani watis'una talibatan. Naam. Wadih? Insyaallah. Tinggal apa? Tinggal pengulangan. Muraja'ah. Ini sudah kita bahas. Ini sudah kita, bahkan itu sudah kita minta ikhwan dan akhwat di rumah membacanya. Ada sekretaris ya Abdul Ghaffar. sudah selesai ini di pekan lalu. Sekarang kita masuk ke angka 300. Siap? Siap. Bagaimana angka 300 ini? Sama-sama kita baca. 300 talibin. Ayo ikhwan. 300 talibin. 300 talibatin. 300 talibatin. Antum lihat di sini, 300 siswa maupun 300 siswi, ada perbedaan tidak bentuk al-adatnya? Tidak ada. 300 siswa, 300 siswi sama saja. Begitu bentuknya, 300. Wadih? Teruskan. 400 talibin. 400 talibin. 400 talibatin. 400 talibatin. 500 talibin. 500 talibin. 500 talibatin. 500 talibatin. 500, sunnya jangan panjang. 500 talibatin. Lagi, Ikhwan. 500 talibatin. Naam. 600 talibin. 600 talibin. Talibatin, silakan. 600 talibatin. Teruskan. Sab'u mi'ati talibin. Sab'u mi'ati talibatin. Thamani. Thamani. Thamani mi'ati. Ayah kawan. Thamani mi'ati talibin. Thamani mi'ati talibatin. Nah, berarti ketika angka 8, kenapa dia kasrah? Karena setelahnya ada ya yang dihapus. Maka untuk mengetahui bahwa ada ya yang dihapus, harokat kasrahnya tetap ada di situ. 900, silakan. Tis umiati talibin. Tis umiati talibatin. Nah, cukup sampai sini. Ini yang akan kita pelajari sampai kita mutkin insyaAllah. Sampai 999. Siap? Baru nanti insya Allah di pekan berikutnya kita masuk angka 1000, terus 2000, 3000, 10.000, sampai ratusan ribu insya Allah. Semoga Allah mudahkan buat semua insya Allah. Lalu bagaimana kaidahnya ketika kita mau mengatakan 301 misalnya? Dari 300 bagaimana ya, Juan? Tolong ulang sekali lagi. 300 siswi. Salasumi'ati talibatin. Siswi. Siswa. Salasumi'ati talibin. Nah. Sekarang 301 siswa. Sebutkan dulu angka 300-nya lengkap dengan al-ma'dudnya. Thalathumi'ati talibin wa talibun. Wada ya ikhwan? 301 bagaimana? Thalathumi'ati talibin wa talibun. Selesai sudah. 300 berapa ini? 301 siswa. 301 siswi, silakan. Thalathumi'ati talibatin wa talibatun. Naam. Siap angka berikutnya? 300 berapa aja sekarang? 2. Silakan. Bagaimana 302? Siswa. Sebutkan angkanya dulu. 300-nya dulu. Thalathumi'ati talibin wa talibani. 302 siswi sekarang, dari siswa, afwan. Salasumi'ati talibatin wa talibatani. Naam. Wadih? Insyaallah. 303. Salasumi'ati. Lihat angka 203. Begitu kaidahnya maka begitu angka 303-nya. Pertama, sebutkan dulu angka 300 tanpa al-ma'dud. Kemudian sebutkan angka 3 siswa setelah itu. Ada sekedarik? Ada. Jadi kita katakan thalathu mi'atin. Berarti mi'atin muncul di situ kasratainnya. Thalathu mi'atin wa thalathatu tullabin. Saya ulang. Thalathu mi'atin. Selesai, sudah 300. Plus 3. Wa thalathatu tullabin. 303 siswi. Thalathu mi'atin wa thalathu talibatin. Dan itu kaidah berlaku sampai 2309. Bahkan sampai 310. Tolong lanjutkan. Ulang sekali lagi, 303 siswa. Silakan. Thalathu mi'atin wa thalathatu tullabin. Tullabin. 303 siswi. Thalathu mi'atin wa thalathun wa thalathu talibatin. Naam. Siap, berikutnya 304, tafadhal. Thalathu mi'atin wa arba'atu tullabin. Siswi. Thalathu mi'atin wa arba'u talibatin. Mulai terbiasa sekarang. 305, teruskan. Thalathu mi'atin wa khamsatu tullabin. Baik, teruskan. Siswi. Thalathu mi'atin wa khamsu talibatin. Ya. 306. Thalathu mi'atin wa sittatu tullabin. Tullabin. Siswi. Thalathu mi'atin wa sittu talibatin. Loncat ke 310. Salasumi'atin. Wa asyaratu. Bisa asyaratu, bisa asyaratu. Boleh. Atau katakan asyaratu atau asyaratu. Silakan. Shinnya disukun atau di fathah, maaf ya masyilah. Salasumi'atin, sekali lagi, 310. Salasumi'atin wa asyaratu tulabin. Tulabin, siswa dulu. Nah, siswi. Salasumi'atin wa asyru talibatin. Naam. Wadah insyaAllah. Bisa satu-satu insyaAllah ana tunjuk? InsyaAllah. Baik, siapa relawan yang pertama? Filyamin, Ustaz. Yamin, dari kanan. MasyaAllah. Yamin antum apa yamin? Yamini ana? Yaminukum, ha? Yamini. Tafadhal ya akhil kirim. Anak ingat sekali, pekan kemarin anak bilang antum yang pertama kali baca. Anak ingat sekali itu. La nukhliful mi'ad. Tafadhal. 311 siswa. Nah, bayangkan angka 300 dulu. Sebutkan angka 300 dulu. Kemudian sebutkan angka 11 siswa. Nah, mudah insya Allah. 300. Berapa angka 300 tadi, Yafi? Salasu mi'atin. Mi'atin. Wa ahada asyara talibin. Wa ahada asyara talibin. Apa taliban? Talibin. La. 11 sampai 99, ma'adudnya adalah mufrad mansub. Taliban. Ulang sekali lagi. Salasu mi'atin. Wa ahada asyara taliban. Iya, jangan terlambat bannya. Taliban. Sekali lagi, salasu mi'atin. Salasu mi'atin wa ahada asyara taliban. Mumtaz. Itu angka berapa tadi? 311 siswa. 311 siswi. Tafadhal. Siap-siap Maulana, 312 siswa. Atau sesat 313. Salasu mi'atin wa ihda asyara talibatan. Wa ihda asyarata. Dua-duanya mu'annas. Salasu mi'atin wa ihda. Wa ihda panjang. Wa ihda asyara. Asyarata. Iya. Talibatan. Iya, mumtaz. 311 talibatan. Naam. Syukran ya akhir kirim. Berarti minggu depan antum yang pertama lagi insyaAllah. 212. Fadal ya Maulana. 212. Kaidahnya sama dengan 211. 311 wasna taliban. Antum baru bilang wasna. Dua. Belum antum belum bilang 12. Oh, 12 ya. Belasnya antum hilang tadi, enggak sebut. 311 wasna asyara taliban. Wasna asyara taliban. Nah, siswi. 311 wasnata asyrata talibatan. Naam, Masya Allah. Jazakallah khair. 313. Antara mas buka ya, akhi? Nur Ishad. Nur Ishad. Tafadhal ya, Nur Ishad. 313 taliban. Kalau talibin. Taliban, sudah betul. Taliban. Salasahnya yang salah. Salasata, dia mu'annas. Ulang sekali lagi. 313. La. Wa thalathata asyara. Taliban. Taliban. Naam. 313 taliban. Sekarang talibatan. 313 Asyrata talibatin. Talibatin. Talibatan. Oh, talibatan. Tanya jangan. Talibatan. Iya. Di sini angka 13. Kalau antum ingat, kaidahnya bagaimana 13 sampai 19? Angka pertamanya berlawanan dengan al-ma'dud. Al-ma'dud yang mudzakkar, maka angka pertamanya mu'annath. Ini sudah kita pelajari sejak beberapa waktu yang silam. Tidak boleh terlewat kaidah ini. Kaidah ini masih berlaku di angka 300 maupun angka ribuan. Salah satu asyar, dimanapun dia berada, kaidahnya begitu. Maka ketika kita mengatakan 313 siswa, thalathu mi'atin wa thalathata asyara taliban. Karena dia ma'adudnya taliban, thalathata mu'annath. Namun ketika kita ganti menjadi talibatan, thalathanya jadi mudhakar. Thalathu mi'atin wa thalatha asyaratanya jadi mu'annath. Asyarata talibatan. Dan ini kaidahnya, siapa masih ingat kata kuncinya waktu itu? Yang dekat sama, jauh beda. Dan ini sudah kita bahas beberapa waktu silam. Nah, sekarang kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Khotil Islam, pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih dalam bab ini, yaitu bab adad dan ma'lud di bilangan ratusan, tentunya sebagaimana telah dicontohkan pula oleh beberapa ikhwah di studio. Insyaallah bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi atau dapat memulai beberapa latihan di kesempatan malam hari ini yang akan dibimbing pula oleh Ustadz. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Ummu Abdurrahman di Padang. Di Padang, Ummu Abdurrahman. Nah, siap Ummu Abdurrahman? Nah. Ya, Ummu Abdurrahman. Masih terhubung di Padang? Halo. Naam. Nah, sepertinya sedang sibuk dalam urusan lain. Nah. Baik, mungkin dapat menghubungi kembali Ummu Abdurrahman dari Padang untuk memulai latihan di kesempatan malam hari ini, atau di belakang beliau masih di layanan telepon kita angkat yang lainnya 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Said. Ummu Said. Ahlan wa sahlan ya Ummu Said. Ahlan bika ya Ustaz. Kaifa haluka ya Ustaz? Ana as'aluki awalan, kaifa haluki? Alhamdulillah Ustaz. Wa ana bi khair alhamdulillah kadzalik. Ummu, anti ma'ana min al-bidayah? Naam Ustaz. Sampai di mana sekarang? Angka berapa? Salah sumiat. Angka 300 berapa sekarang? Tepatnya 314. 314. Salah sumiatin wa arba'a asyara taliban. Iya. Siswinya, silakan. Salah sumiatin wa arba'a asyara talibatan. Naam, ahsant. Teruskan. 315. Tidak keberatan kalau sampai 320? Umma Said. Insyaallah Ustaz. Tafadhali. Salasumi'atin wa khamsa asyara taliban. Naam, teruskan. Wa salasumi'atin wa khamsa asyara talibatan. Nah, pelan-pelan Umma Said, jangan terburu-buru. Naam Ustaz. Naam. 316, pelan-pelan. Salasumi'atin wa sittata asyara taliban. Ya, siswinya. Salasumi'atin wa sitta asyara talibatan. Naam, teruskan. 317. Salasumi'atin wa sab'ata asyara taliban. Naam. Salasumi'atin wa sab'a asyara talibatan. Iya. Teruskan. 318. Salasumi'atin wa samaniyata asyara taliban. Naam. Salasumi'atin wa samani asyara talibatan. Wa thamani asyrata qalibatan. Naam. Salasumi'atin wa tis'atu asyara taliban. Wa tis'ata? Wa tis'ata asyara taliban. Iya. Salasumi'atin wa tis'a asyrata talibatan. Naam, wa tis'a asyrata talibatan. Terakhir. Salasumi'atin wa isruna taliban. Naam. Salasumi'atin wa isruna talibatan. Ahsanti, ahsanti. Barakallahu fiik wa jazakillah khair. Barakallahu ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Sa'id yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiki. Dan selanjutnya di belakang beliau, bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung, masih di layanan telepon kami, dan kita sapa kembali 0218236543. Halo. Now. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Soleh di Bekasi. Nam dari Bekasi, Bapak Soleh. Mohon maaf Bapak, sebelum kita lanjutkan, mohon dikecilkan volume radio atau televisinya sehingga tidak terjadi feedback. Sudah. Baik, baik. Pak Soleh, baru pertama kali sepertinya menelepon. Nah, sudah ikut dari awal insyaallah. Insyaallah Ustaz. Baik, silakan. 300 berapa sekarang? 321. 321. Nah. Kita sebutkan siswa maupun siswi, mudzakkar maupun muannats. Silakan. Nah, salasumi'atin wa wahidun wa isruna taliban. Naam. Orang talibatan, silakan. Salasumi'atin wa ihda wa isruna talibatan. Naam, wa ihda wa isruna talibatan. Ahsant. Teruskan. 322. Afwan. Salasumi'atin wasnani wa isruna taliban. Naam. Ahsan. Teruskan. Salasumi'atin wasnatani wa isruna taliban. Naam. Wasnatani wa isruna taliban. Ahsan. Ahsan. Teruskan. 323. Naam. Salasumi'atin salasatu wa isruna taliban. Bagaimana? Salasumi'atin Wasalasatun wa ishruna taliban. Naam, teruskan. Talibatan sekarang. Naam. Salasumi'atin wasalasun wa ishruna talibatan. Naam. Loncat ke 327. 327. Naam. Ya. Salasumi'atin wasaba'atun wa isruna taliban. Naam, teruskan. Salasumi'atin wasaba'un wa isruna taliban. Wasaba'un, jangan dipanjangkan ainnya. Naam. Salasumi'atin wasaba'un wa isruna talibatan. Naam. Sampai 330. Teruskan. 228, 29 sampai 30. Silakan. Naam. Salasumi'atin wa samaniyatun wa isruna taliban. Naam. Salasumi'atin wa samanin wa isruna talibatan. Naam. Salasumi'atin wa tis'atun wa isruna taliban. Naam. Salasumi'atin wa tis'un wa isruna taliban. Wa tis'un, pendekkan ainnya. Jangan tis'un, jangan terkesan seperti panjang. Naam. Salasumi'atin wa tis'un wa isruna taliban. Naam. Terakhir 330. Salasumi'atin wa salasuna taliban. Naam. Salasumi'atin wa salasuna taliban. Naam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya ah Saleh. Putus. Nah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Soleh atau Al Soleh dari Bekasi yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini. Berikutnya Ustaz, kita berikan kesempatan kepada para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Bagi Anda yang ingin mencoba atau berlatih bersama kami yang akan dibimbing pula oleh Ustaz secara langsung dengan menghubungi di 0218236543. Masih dalam penerapan al-adad dan ma'dud di bilangan ratusan. Barakallahu fikum, kita sapa, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umi Linda di Bekasi, Ustaz. Umi Linda Bekasi pula. Nah. Ya, Umi Linda sekarang berarti angka 331. Iya, Ustaz. Silakan, silakan Umi Linda. Salah 331 ya Ustaz? Iya. Salah sumi atin. Teruskan. Wawahidun. Salah sumi atin. Wawahidun. Teruskan. Salah sumi atin. Wawahidun talibun. Wawahidun talibun. Berarti 301 itu Umu. Umu tadi mengatakan salah sumiatin wawahidun talibun. Watalibun wahidun. Watalibun wahidun. Berarti 301 itu berarti ya. Oh, 31 ya Ustaz. Nah, 331. Nah. 331. 31. Salah sumiatin wasalasuna. Bagaimana angka 31? Omongin ya. 31. Bagaimana angka 31 dalam bahasa Arab? Wahidun wasalasun. Oh, wahidun wasalasuna ya. Yes. Naam. Lalu masukkan al-ma'dudnya, taliban. Wahidun salasumi atun wasalasuna wahidun taliban. Naam, kita katakan salah sumi'atin wa wahidun wa salasuna taliban. Iya. Silakan ikuti Umu Indah. Silakan ikuti dulu, tidak apa-apa, ikuti dulu. Salah sumi'atin salasuna mi'atin wa salasuna. Umu Indah hanya ikut saja. Saya baca angkanya, Umu ikut. Salah sumi atin. Wawahidun. Wasalasuna. Taliban. Nah, itu 330 siswa. Sekarang 331 siswi. Ikuti saya, Umu Indah. Salah sumi atin. Wa ihda. Wasalasuna talibatan. Itu berapa tadi Umu? 331 siswi. Nah, 332-nya bisa dilanjutkan Umu Indah? Insyaallah Ustaz. Silakan. Salasumi atin wasalas. Sebutkan angka duanya dulu. Ketika Umu mengatakan 32, sebutkan angka duanya dulu baru 30-nya. Salasumi atin watolibanisnani. Baik. Umu Indah, sementara lihat dulu Umu Indah ya. Perhatikan lagi, ikuti terus. Nanti mudah-mudahan setelah itu bisa telepon lagi insyaAllah. Iya, syukur Ustaz. Apa, ya, Umu Indah? Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Nah, terima kasih atas kebersamaan dan partisipasinya Umu Linda ya, dari Bekasi. Berikutnya di belakang beliau yang ingin kembali berarti bersama kami, bersama Ustaz Hamzah Abbas di kesempatan malam hari ini dalam program Bimbingan Bahasa Arab. Jilid kedua di kitab Durusul Lughatil Arabiyah Liga Irnatiki Nabiha. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Ana di Cinere. Di Cinere, Umu Ana. Ya. Siap, Umu Ana. Siap, membaca angka-angka al-adad wal-ma'adud. InsyaAllah, Ustaz. Berarti sekarang Umu 332. 332. Iya, sebutkan siswa terlebih dahulu, kemudian siswi setelah itu. Silakan. Salah sumi atin. Iya. wasna wa salasuna toliban. Naam, ahsanti. Kota terputus. Di Cinere, mohon maaf sambungan telepon terputus, mungkin dapat menghubungi kembali atau berikutnya di lain-lain telepon pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung, silakan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Bapak? Muhammad Rianto di Bekasi. Muhammad Rianto, Bekasi kembali. Naam, barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan Pak Ahmad. Alhamdulillah. Siapa Muhammad membaca angka-angka? Insyaallah. Sebelumnya Pak Muhammad tolong kecilkan sedikit. Sudah baik. Silakan. Berarti sekarang 332. Tadi Omu Ana tadi masih belum lengkap ya. Silakan. Salah sumiatin wasna wasalasuna taliban. Ya, sekarang siswinya talibatan. Silakan. Salah sumiatin wasnata wasalasuna talibatan. Wasnatani. Salah sumiatin wasnatani wasalasuna talibatan. Naam, wasnatani. Dia lengkap, nunnya dibaca juga. Nah. Nah. 333, teruskan. Salah sumiatin wasalasatu wasalasatun. Taknya ditak di tanwin. Wasalasatun wasalasuna taliban. Mumtaz. Teruskan. 300. Salatumiatin wasalasata wasalasu wasalasuna talibatan. Ulang sekali lagi. 333 siswi. Salatumiatin wasalasu wasalasun wasalasun wasalasuna talibatan. Mumtaz. 334. Wa arba. Terputus. Ya, kembali terputus untuk Bapak Muhammad Rianto di Bekasi. Mohon maaf. Untuk berikutnya atau Bapak Muhammad Rianto akan terhubung kembali maupun Umu Ana di Cinere tadi yang sempat terputus pula, silakan dapat menghubungi kembali di 0218236543 untuk kembali untuk berlatih, atau sudah ada yang lainnya terhubung kembali di lain-lain telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Dewinta dari Bekasi. Dengan Umu Linda. Dewinta. Dewinta. Oh, di Bekasi. Nah, jadi Dewinta yang pekan lalu menelepon juga. Iya. Silakan. Nah. Silakan. Sekarang angka 334 belum selesai tadi. 334 Ustaz. Iya, siswa kemudian siswi. Ayo, Nam. Salasumiatin arbaratu wasalasuna taliban. Jangan lupa gunakan wa setelah salasumiah. Oh iya. Salasumiatin wa arbaratun wa isyruna wasalasuna taliban. Baik, talibatan. Ya, talibatan. Enggak, sekarang talibatan. Tadi sudah betul. Sekarang talibatan. Salasumiatin arbar. Jangan lupa wa. Oh, ada wa. Salasumiatin wa arbarun wa salasuna talibatan. Nah, teruskan. 335. Salasumiati wa khamsatun wa salasuna taliban. Nah, teruskan. Siswinya. Salasumiatin wa khamsun wa salasuna talibatan. Nah, loncat ke 337. Salasumiatin wa sabaratun wa salasuna taliban. Nah. Siswinya. Wa salasumiatin wa sabarun wa salasuna talibatan. Sekali lagi, 337 siswi. Salasumiati wa sabarun wasabarun wasala suna talibatan. Loncat 339. Salasumiatin watis artun wasala suna taliban. Nah, teruskan siswinya. Salasumiatin watis artun wasala suna talibatan. Terakhir 340. Salasumiatin wasala suna taliban. 340. Salasumiati wasala suna talibatan. 40. Pasti Dewinta. Oh ya, 40. Bukan 30. Oh, Talasumiyatin wa arba'una taliban. Siswinya sekarang. Talasumiyatin wa arba'una talibatan. Ah, santi. Syukran. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kebersamaannya dari Bekasi. Uhti atau Ibu Dewinta, barakallahu fiik. Masih kita berikan kesempatan satu untuk para pendengar maupun pemirsa di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang ingin terhubung kembali, silakan dapat menghubungi di 0218236543. Sudah ada yang terhubung nampaknya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa? Dari mana? Umu Abdirrahman di Padang. Nah, terhubung kembali dari Padang. Siap sekarang? Ah, iya, Ustaz. Baik, silakan. 341 siswa. Salasumiatin wa alba wa wahid wa arba'una taliban. Naam, 300 wa wahidun wa arba'una taliban. Baik. Siswinya. 321 talibatan. Kita pakai arbaun sudah 40-an umur, bukan 20 lagi sekarang. Nah, ulangi lagi. 341 talibatan. Nah, teruskan. 342. 342 taliban. Naam, wa 42 talibatan. Taliban. Naam. Teruskan. Sekarang talibatan. 342 talibatan. Naam. Teruskan. 443. 343 taliban. Naam. Teruskan. 344. 344 sekarang. 343 dilewatkan, langsung 344. 344. Wa alba'una talibatan. Talibatan, siswi. Baik, siswanya? 300 wa alba'atun wa alba'una taliban. Naam. Teruskan, loncat 346. 346. 346 taliban. Naam, siswinya. 346 taliban. Loncat 349. 349 taliban. Ya. 349 taliban. 350. 350 taliban. Siswi sekarang. 350 taliban. Naam, syukran. Syukran ya Ummu Abdurrahman. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Abdurrahman yang telah terhubung kembali dari Padang. Barakallahu fiik. Nampaknya banyak yang ingin masuk pula Ustaz, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan. Kita gunakan untuk kembali memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin berlatih bersama Al-Ustaz dalam program bimbingan bahasa Arab, membentuk atau merangkai Al-Adad wal-Ma'dud di kesempatan malam hari ini. Dipersilakan di 0218236543. Naam. Halo, kita sapa kembali. Silakan. Dan Anda pula yang ingin bertanya di layanan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Kembali kita akan sapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di latihan bahasa Arab di malam hari ini. Baik, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Ummu Fadil, Jakarta. Ummu Fadil? Nah, di Jakarta. Siap, Ummu Fadil? Insyaallah, Ustaz. Sekarang Ummu Fadil, saya yang memilihkan angkanya. Saya acak angkanya, tidak ikut urutan tadi. Siap, Ummu Fadil? Insyaallah, Ustaz. Nah. Misalnya saya sebutkan angka 361. Salah, 361? Iya. Siswa pasti Ustaz. Siswa atau siswi tidak akan beda. Salatu mi'atin wa wahidun wa sittuna taliban. Cukup. Cukup. Kalau talibatannya bagaimana? Salatu mi'atin wa ihda wa sittuna talibatan. Naam, ahsant. Loncat ke 363. 363 ya. Siswa salatu maupun siswinya. Salatu mi'atin wa arba'atun wa sittuna taliban. Terus saya katakan 363 apa 364 Umu? Salatu mi'atin wa salasatun wa sittuna taliban. Naam, siswinya. Salatu mi'atin wa salatun wa sittuna talibatan. Baik, loncat 369. 369. Iya. Salatu mi'atin wa tis'atun wa sittuna taliban. Ya, talibatannya sekarang. Salatu mi'atin wa tis'un wa sittuna talibatan. Baik. 387. 387 ya. Ya. Salatu mi'atin wa sab'atun samanuna taliban. Nah, siswinya? Salatu mi'atin wa sab'un wa samanun talibatan. Muntaz. 390. 390. Salatu mi'atin wa tis'u. Salatu mi'atin wa tis'una taliban. Ulang sekali lagi, Umu. Salatu mi'atin watif'una taliban. Iya, siswinya? Salatu mi'atin watif'una talibatan. Iya, syukuran. Syukuran, Umu. Jazakillah khair, Umu Fadil. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Barakallahu fiik. Dari Jakarta, Umu Fadil. Baik, dua atau enam? Dua. Pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon, kita berikan kesempatan di malam hari ini untuk kembali berlatih sebagaimana telah disampaikan atau didahului dari beberapa ikhwah yang telah terhubung pula di layanan-layanan telepon sebelumnya. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung pula 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Naam, untuk Anda yang ingin terhubung di layanan telepon 0218236543 dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua di kitab Durusul Ghotil Arabiyah Lagawi Natiki Nabiha dengan penjelasan atau bab berkenaan dengan al-adad wal ma'bud wal ma'dud di kesempatan malam hari ini. Kita sapa kembali. Halo. Silakan. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan pesan singkat Anda ke nomor 081 989 6543. Baik, kembali di layanan telepon. Sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Ummu Fatimah di Bekasi. Ummu Fatimah di Bekasi. Naam. Naam. Ummu Fatimah, kenapa suaranya agak kecil? Iya, ini menggunakan HP, Ustaz. Oh, baik, baik. Naam. Siap, sekarang 391. Silakan. Salah sumiatin wahidun watis'una taliban. Ya, siswinya? Salah sumiatin watis'una talibatan. Bagaimana tadi? Salah sumiatin wahida watis'una talibatan. Nah, teruskan, 392. Salah sumiatin wasnani watis'una taliban. Salah sumiatin watis'un watis'una. Halo? Ya, Umu, silakan. 392 siswinya sekarang. Salah salah sumi atin buat natani. Ya. Buat tisuna talibat. Ya, teruskan 393. Salah sumi atin wasalah satun buat tisuna taliban. Ya. Salah sumi atin buat wasalasun watis'una talibatan. Ya, loncat 395. Salas mi'atin wa khamsatun watis'una taliban. Salas mi'atin sesuainya umu agak kesulitan sepertinya. Salas mi'atin wa khamsun watis'una talibatan. Baik. Loncat 398. Salah sumi'atin wasamaniyatun watis'una taliban. 398. Salah sumi'atin wasamaniyatun. Salah sumi'atin watis'atun wasamanuna. 398. 398, bukan 399. Oh, nah. Salah sumi'atin wasamaniyatun. Ah, 390. 398 umum. 8 sama ni ya. 98. Mana puluhan, mana satuannya? Satuannya sama ni. Ah, ulang sekali lagi. Salah sumi'atin wa sama niyatun wa tis'una taliban. Mumtaz, mumtaz. Loncat 400. 400. Arba'u mi'atin siswa mi'ati talibin. Ya, siswi. Arba'u mi'ati talibatin. Ya, syukuran. Syukuran Ummu Fatimah. Afan. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Fatimah di Bekasi sebagai penelpon terakhir di malam hari ini. Barakallahu fiik. Dan barakallahu fikum jami'an pada seluruh pendengar maupun pemirsa yang ikut dan turut berlatih di kesempatan malam hari ini dan telah menghubungi di layanan-layanan telepon. Kita menutup kajian kita saat sebagai khulasah atau istifadah pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Baik, malam ini latihan angka 300 sampai 400 itu sudah cukup mewakili angka-angka setelahnya. Sehingga nanti kaidah-kaidah yang barusan kita hafalkan kemudian kita praktekkan dalam angka-angka dari angka 100, 200, kemudian 300 itulah yang nanti digunakan di angka 400 ke atas sampai 999. Begitu kaidahnya di angka di atasnya, maka begitu pula angka di bawahnya. Maka dengan ini malam ini kita menutup angka ratusan. Angka 999 menjadi terakhir. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk angka 1000 insya Allah. Mohon walaupun kita tidak latih semuanya, mohon bagi ikhwan dan akhwat di rumah, baik di studio maupun yang di rumah, mohon tetap murojaah. Karena kita nanti akan melewatkan angka 500, 600, 700, dan sampai 100 kita akan lewatkan. Karena begitu kaidah yang kita gunakan di angka 300, begitu pula yang digunakan di angka setelahnya. Maka walaupun kita tidak latih secara real di kesempatan malam yang akan datang, kita anggap itu sudah selesai. Nanti ya ukhwan dan akhwat di rumah insya Allah kita akan masuk angka baru, yaitu angka 1000. Dan bagaimana kelipatan-kelipatannya 2000, 3000 dan seterusnya sampai angka ratusan ribu. Demikian yang bisa kita bahas pada malam ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua. Dan terus diberikan hidayah, terus diberikan semangat dalam belajar bahasa Arab ini. Dan disampaikan kepada tujuan akhir dalam belajar bahasa Arab, yakni untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Demikian, kita tutup. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullahu khairan kami ucapkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan untuk kaum muslimin dari apa yang telah disampaikan. Tentunya semoga Allah subhanahu wa ta'ala pun menjaga usaha beserta keluarga, diberikan kesehatan, dan dapat berjumpa kembali bersama kaum muslimin untuk kembali melanjutkan pembahasan atau pelajaran kita di program bimbingan bahasa Arab di waktu dan kesempatan yang lainnya. Demikianlah ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun anda berada, program kajian kita di malam hari ini